Sebab ulang tinggal ikut kebiasaan, kata yang belum sayang amrana udah tersiksa si masa. Sangka make kita pun tinggal datang, baru dinolong rasa salah banyak. Upuh dileng long tinggal yang lon budi sino agah nuntun uyuk mau gata kana di sinan tah gata moro ye mata kala kem ahli sigra oh oh kupulon tangi sampe tu madurita tanyo pisah lulak e ana lun kata hina oh bele tamoro ia mata setaka hati lun luka akan dilelun hati kailam sentara oh wate kita kemang lun rasa buku mungkin lentuli lantah kelunduk sidau terkejebak lundengar susang gatawa katanya lun pedi sino oh oh kupulong tagi sampe tu madurita tanyo kisah lun lake hana lun kata hina oh bele tamoro imata setaka hati lun luka bakan dile lun tak tinggai lam sentara oh wete cinta kemang lun rasa untuk mungkin lun bungang pade. Thank you. San Iskandar muda. Udah cari besajan, mati lam si kregapan. Sabah kurenda, tanya sama. Sampau teka tujuan, nangro puno harapan. Pahlam sepotrang tanah bida. Adat mahkotu murmu, hukum kanyata. Nibak tengku siyah kuala. Kanun tabak utropa, kunan si pesan. Nyata kanibak laksamana. Nang rau gata malang sambut lon teka dengan ia mata darah nyawang lon ri pulau martahan lon nisna demi kau mekesut cita-cita urau malam lon lage sampai banyak kuasa geta nyawa dalam sejaga. Tuhan yang suruh pudang tauhid. Thank you. laye bungong bang salon abe dung laye dara jeng pa di duson tangang hari tadi jauh ureng yang dipo sayang lupa bang salon yo yang gue kunjing nasi kini pun habe biak ditanyo cahe darah menyota ingin habe menyum tanyo dungan Sribet kurduh tikurung blok tikurung poh sa malam ni bauronyan sabuh tragedi mendarah kembali terjadi di Tanah Aceh tercinta. Kalinyo menimpa sedara-sedara tanyo di Dijun bak posa malam nyangke urung-urung tanya ditimbak secara biadab le ugnum-ugnum hana bertanggung jawab nebak malam nyangke na yang mudume belum keselamatan roh na yang sinan mukule kenang peluru. Masya Allah. Nyawang tan harga dunia ka akhir. yang lon kalon pade tipo tangeng lirba timpa bukan le sayang on kalon nangro kan salon habe tanna so hero manyet don di titi tata tago Nawang di sinaw tanah harga Gadah mata bat bangsa lon yang tamjaya Paleh ka betoi biak nyai Lebih paleh di menyo tak banding kape Aceh ibarat intan mesambong Silingka hasil bumo penuh mengangga Tapi pesebat hina tak tanggung Luka Aceh long sayang lepas datara lawan bawa telawan Portugis digeh bata perang Belanda Aceh Jaya si umu masa. Pakon handino lake pulang bungong panjo da eso saato kedro pulang lebeh aso nangro rahmat Tuhan kemandung tanyo. kasih dalam ujung masing kita berhanjut tak pedun uring kita nolak getam seu lemak tantong nadi rasa kedo nan mantong kele bago. Tamu kasih dalam ujung masing kita buhan juta pudun urung kita nyolah getam seu lemak tantam nadi rasa kudra nan mantang kele bago. Buya krung kata hutu dangdong buya tamu udah hairakan bila nanggro yoga hase kop yang kudo lagi tamu kasih dalam ujung masing kita buhan kita pedun ureng kita nyolage tam seu lemah tantam nadi rasa kudo lebago lagi tamu kasih dalam ujung masing kita buhan kita pedun ureng kita nyolah getam seu lemak tantam nadi rasa kudra lagi tamu kasih dalam ujung masing kita buhan kita pedun. Semangat pahlawan berkata semangat lumpu go sei gara tanyo han selamat ni tan sa pua paka Ura sayang non kalon pade ipo tangen lir ba timpa bukan le sayang on kalon nangro kan salon habe tanna so hero manyet dun di kata sago Nawang di sinaw tanah harga gadah martabat bangsa lon yang tamjaya.